Shalom, haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita dapat bersama kembali dalam ibadah sore hari ini. Puji Tuhan untuk kita semua yang dapat bersama-sama. Haleluya, saya puji Tuhan. Itu baik bagi setiap kita. Haleluya, kita merasakan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Oke. Dan berkat Tuhan itu sentiasa menyertai, penyertaan Tuhan itu sentiasa menyertai kita. Haleluya. Oke, sore hari ini saya ingin membawa kita belajar daripada topik yang masih lagi di dalam kerendahan hati, ya kan? Sepanjang bulan ini kita masih belajar tentang kerendahan hati. Topik yang saya ambil pada hari ini yaitu tindakan iman dalam kerendahan hati. Oke, haleluya. Oke, mari kita, saya ingin membawa kita melihat dalam satu ayat daripada firman Tuhan. Daripada satu Raja-Raja, pasal 17, mulai daripada ayat 7 sampai 16. Satu Raja-Raja, 17, ayat 7 sampai 16. Oke, saya baca dan kamu perhatikan di dalam Alkitab. Ataupun ya, firman Tuhan ini. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru, bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang, 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Oke, kita semua melihat daripada pembacaan ini, yaitu pada masa itu terjadi satu masa kekeringan di Sungai Krit. Pada masa itu satu keadaan di mana kemarau, hujan tidak turun, sehingga sungai pun menjadi kering. Ya, Allah memerintahkan Nabi Ilya untuk pergi ke daerah Sirfat, di mana Allah sudah menyiapkan seorang janda untuk memberinya makan. Sebagai abdi Allah, Nabi Ilya pun melakukan perintah Allah tanpa melakukan perbantahan dengan Allah. Nah, setelah sampai di sana, dia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Nabi Ilya pun meminta perempuan janda itu untuk memberinya minum dan membuatnya makanan. Walaupun pada saat itu sempat terjadi satu perbantahan daripada perempuan janda yang mengatakan bahwa persediaan makanannya adalah yang terakhir. Setelah itu dia dan anaknya akan mati. Ada dua pelajaran yang saya belajar daripada pembacaan ini yang saya akan sharekan dengan kita pada sore hari ini. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil daripada Nabi Ilya sendiri. Peristiwa yang terjadi itu adalah satu peristiwa yang bukan biasa-biasa. Kita boleh belajar daripada peristiwa ini. Secara manusiawi, bagaimana perasaan seorang lelaki, seorang laki-laki yang masih sehat, dan seorang Nabi Allah yang dipakai secara luar biasa dengan kuasa Allah harus meminta makan pada seorang perempuan. Lebih-lebih lagi perempuan itu adalah perempuan yang sudah menjadi seorang janda. Allah memperhadapkan hal ini dengan Ilya. Ilya ini hamba Allah pada saat itu yang diurapinya. Dan tindakan itu tidak mudah untuk dilakukan kalau seseorang itu tidak mempunyai kerendahan hati untuk taat. Di sini kita melihat bagaimana Nabi Ilya taat kepada perintah Tuhan. Dan kalau kita melihat lagi, hal ini adalah satu yang boleh kita katakan pada masa ini hal yang memalukan. Ketika seorang yang dipakai secara luar biasa, Nabi Ilya dipakai oleh Allah secara luar biasa, Allah meminta dia meminta supaya Nabi Ilya datang kepada seorang perempuan yang sudah menjadi janda dan meminta makan daripada perempuan itu. Apakah Nabi Ilya ini tidak tahu diri? Apakah Nabi Ilya ini tidak peka kepada kesulitan orang lain? Bukannya membantu perempuan janda itu, malah meminta makan daripada dia, sedangkan makanan yang dipunyai oleh perempuan janda ini makanan yang cukup-cukup saja untuk dia dengan anaknya, dan selepas itu mereka akan mati sebab mereka tidak mempunyai makanan lagi. Yang mulai melalui peristiwa ini, Allah ingin melihat di mana Ilya, sampai mana Ilya hambanya yang diurapi. Mungkin apa Pak Jack mesti masuk lagi sebentar ya, kita pause. Oke, maaf ada gangguan jaringan Wi-Fi. Haleluya. Oke, kita terus dengan firman Tuhan. Sehebat apapun seorang yang diurapi dan dipakai oleh Allah harus rela untuk melepaskan diri daripada kesombongan, kemewahan, dan kesenangan. Apakah Ilya, Nabi Ilya pada masa itu tidak dapat, tidak boleh berdoa kepada Allah untuk mengirimkan makanan seperti yang sebelumnya dia diberikan makan oleh burung gagak di tepi sungai Kerit. Ya, apakah Allah tidak mampu menyediakan makanan kepada Elia dengan cara yang lain? Ya, Allah bisa saja melakukan semua hal itu. Akan tetapi Allah memerintahkan Elia untuk pergi kepada seorang janda di Sarpat untuk menguji sampai di mana Nabi Elia. Hambanya mau merendahkan diri untuk taat pada perintahnya. Ya, memang hidup kita ini adalah satu ujian. Ya, kita sentiasa menghadapi dengan ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Seperti yang firman Tuhan yang dikatakan di dalam Ayub pasal 7, 17, ayat 17 sampai 18. Mengatakan di sana bahwa Allah menguji manusia setiap saat. Okay? Dan ujian yang Tuhan berikan kepada kita itu kadang-kadang berat bagi kita untuk kita hadapi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, penyertaan dan pimpinan Tuhan, kita sentiasa mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu sentiasa menyertai kita. Okay. Seorang hamba harus rela untuk melepaskan diri dari apa yang telah Allah kerjakan melalui dirinya. Okay. Kuasa maupun mujizat-mujizat yang terjadi adalah milik Allah. Okay. Nabi Elia, hambanya hanyalah alat ataupun sarana Allah bekerja. Yesus sendiri mengajar kepada murid-muridnya bahwa ketika mereka telah melakukan sesuatu, mereka hendaklah berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini kata-kata apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Okay. Sebagai hamba Allah, kita tidak patut menerima pujian daripada dari apa yang Allah kerjakan melalui diri kita. Okay. Segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan, semuanya itu adalah milik Allah. Okay. Amin. Pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan adalah milik Allah. Okay. Haleluya. Dan seterusnya, pelajaran kedua yang saya ingin sharekan kepada kita lewat daripada pembacaan kita daripada awal tadi, yaitu pelajaran yang kita dapat ambil daripada janda di Sarfat ini. Okay. Kita melihat bahwa pada awalnya sempat terjadi satu perbantahan antara Nabi Elia dan janda Sarpat ini soal roti yang harus dibuatkan dahulu untuk Nabi Elia. Janda Sarpat awalnya menolak untuk membuatkan roti bagi Elia karena itu merupakan persediaan yang makanan terakhir dari janda Sarpat dan anaknya. Dan setelah itu mereka akan mati sebab mereka tidak mempunyai apa-apa lagi, mereka tidak mempunyai makanan lagi. Akan tetapi janda Sarpat ini akhirnya mau membuatkan roti untuk Nabi Elia. Ya, dan janda Sarpat ini mengakui bahwa Allahnya Elia adalah Allah yang hidup. Ya, kita boleh membacanya daripada ayat 12 tadi daripada pembacaan kita. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, dia dengarkan. Dia pun melakukan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Elia untuk membuatkan roti. Walaupun janda Sarpat ini mengalami kekurangan, dia tetap mau memberi kepada Nabi Elia. Oke. Di dalam kekurangan dia, dia tetap mau memberi kepada Nabi Elia, hamba Allah. walaupun menghadapi satu risiko. Dan kita tahu risiko yang dihadapinya setelah dia memberikan makan kepada Nabi Ilya, yaitu kematian, sebab dia tidak mempunyai makanan lagi selepas itu. Tapi dia tetap mau berbagi dengan hamba Allah itu. Tetap mau memberi roti yang dia ada pada saat itu. Itulah tindakan iman yang dilakukan oleh janda Sarpat ini. Yang mengakui bahwa Allahnya Ilya adalah Allah yang hidup. Dan mau mendengarkan firman Allah. Ini adalah satu pengajaran bagi kita. Okay. Pada masa-masa kita mau memberi kepada Tuhan. Okay. Dalam pemberian kita kepada Tuhan. Apakah yang kita berikan itu yang terbaik bagi Tuhan? Apakah kita hanya mau memberi kepada Tuhan selepas semasa kita mempunyai kelebihan? Apakah kita mau memberi kepada Tuhan semasa kekurangan, semasa kita berada di dalam kekurangan? Okay. Kita belajar daripada janda Sarpat ini. Okay. Walaupun dia di dalam kekurangan, dia tetap mau memberi kepada Tuhan. Okay. Satu hal yang sangat indah dilakukan oleh janda Sarpat ini. Di dalam kekurangan dia tetap mau memberi kepada Tuhan. Mari kita pada saat ini, kita belajar daripada janda Sarpat ini dalam apapun keadaan kita. Okay. Tema kita pada bulan ini, yaitu kerendahan hati di dalam memberi. Okay. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Okay. Bukan memberi dalam arti pemberian dalam keuangan kita. Tapi kita memberi dalam setiap aspek. Kami memberi masa kita kepada Tuhan. Apakah yang kita berikan itu yang terbaik kepada Tuhan? Masa kita bersama-sama dengan Tuhan. Okay. Haleluya. Iman Kristen menuntut kita untuk memberi walaupun di dalam kekurangan. Okay. Yesus memberi contoh tentang seorang perempuan janda miskin yang memberi persembahan dari kekurangan. Kita boleh membaca daripada Markus 12, 41 sampai 44. Okay. Daripada seorang perempuan janda miskin yang memberi persembahan dari kekurangannya. Okay. Jadi justru ketika seorang mau memberi dalam kekurangan, nilainya lebih tinggi pada pemandangan Allah. Okay. Inilah tindakan iman yang dilakukan oleh Ilya dan juga janda di Sarfat ini. Okay. Jadi ada dua pelajaran yang kita dapat pelajari daripada firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, yaitu iman. Iman menuntut seorang untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati, di dalam ketaatan kepada perintah Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ilya, hamba Allah yang diurapi itu. Dan iman juga menuntut seseorang untuk rela memberi atau berkorban, walaupun di dalam kekurangan. Itulah tindakan iman yang dilakukan oleh seorang janda di Sarpat ini. Iman yang bertindak di dalam kerendahan hati kita. Ini satu hal yang sangat indah Tuhan Yesus. Tuhan ajarkan kepada kita. Okay? Kita mau terus belajar supaya kita terus ada kerendahan hati. Supaya kerendahan hati kita ini akan membimbing kita untuk terus berjalan di dalam iman kita. Ya, apapun keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita tidak tahu masa depannya di dalam kehidupan kita ini, tapi apabila kita terus berpegang di dalam iman kita di dalam Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan sentiasa menyertai dan memimpin kita. Penyertaan Tuhan itu ada. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan sampai sini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu bagi kami semua di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Tuhan, Engkau mengajar kami, Engkau membawa kami melihat pada saat satu peristiwa yang terjadi kepada Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat ini Tuhan. Tuhan, Engkau bawa kami melihat bagaimana Nabi Elia seorang Nabi yang setia untuk melakukan perintah yang telah Engkau berikan. Kami juga belajar Tuhan bagi tentang seorang janda di Sarfat ini Tuhan, yang walaupun di dalam kekurangannya Tuhan, mau memberi yang terbaik kepada hamba Allah ini. Dan sehingga mujizat terjadi di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami mau berdoa supaya firman Tuhan ini terus. Amin. Di dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Yes, Lord. Tuhan, kami mau berserah terus di dalam Engkau Tuhan. Amin. Tuhan, kedepannya kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi apa yang kami pasti Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Amin. Engkau terus memberikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi setiap kehidupan kami di masa-masa yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus, Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau terus memberikan penjelasan kepada kami daripada firman-Mu itu Tuhan. Supaya kami terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami terus setia di dalam Engkau Tuhan. Taat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu ini Tuhan, kami sambut, kami terima, dan yang akan membuatkan kami sentiasa kuat dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Amin. Amin. Amin.